يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah hadirin kaum muslimin rahimakumullah hadani Allah wa iyakum ajmain. Ngerasakan pembahasan ahkamul janais menawi mboten lepat penjelasan terakhir ingkang nomor kaliwelas nggih Pak Wati. Wa yustasna aidan mimma warada fi tasian az-zaujan. Nggih, iki termasuk perkara ingkang dipun kejabakaken kaitanipun kalian ingkang nomor 9 nggih. Wong lanang ngedusi wong lanang, wong wadon ngedusi wong wadon. Kejaba sing dikejabakaken. Sinten? Bojo. Nggih. Kejaba sing dikejabakaken. Niki sini maksud sinten? Bojo. Kesen apa? Nek niku bojone. Niki mboten masalah. Mboten masalah. Nah, saking pembahasan menika hadirin hafizakumullah wonten pitakonan seniki nek adi wingi nggih niki dereng kejawab anak wadon nek niku wong wadon anak lanang niki pripun. Hah? Oke, insyaallah wonten keterangan. Oke. Niki mangke wonten hubunganipun kalian pembahasan ngedusi mayit sing nilar niki lare. Bocah cilik. Nggih, bocah cilik, nggih. Bocah cilik sing dereng ngeluhi umur 7 tahun. Nggih, kita tingali keterangane. Nggih, tata soal dipun sebutaken nek niku bojo mboten masalah. Beda jenis, nggih. Beda jenis niki mboten masalah. Nggih. Nggih, asline beda jenis masalah. Kejaba sinten? Bojo. Nggih, lha seniki ngoten beda jenis sing wonten masalah mangke. Nggih. Nggih, leres-leres. Walikulli wahidin minaz zaujain taghsil sahibihi. Nggih. Dados antara zaujain niki mboten masalah, kata sing sampun dipun terangaken. Lan riwayat-riwayat utawi hadis-hadis dalil-dalile sampun jelas. Nggih. Salajengipun hadirin hafizakumullah dipun sebutaken masalah walikulli minar rijali wan nisa ghuslun lahu min duni sab'i sinina dzakaran kana aw unsa. Qala Ibnul Mundzir ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-mar'ah taghsilu sabi as-saghir intaha wa li annahu la 'awrata lahu fil hayat fa kadha ba'da al-maut wa li anna ibrahima ibna nabi sallallahu alaihi wasallam ghasalahu an-nisa wa li kullin min ar-rijali wan nisa ghaslun lahu min duni sab'i sinin. lanang waton nek niku wau bojok mutu masalah. Ning nek niku senes bojok niki mutun kenging. Seliane ngedusi mayit sing durung umur 7 tahun. Paham ya? Ngedusi mayit sing durung umur 7 tahun. Dzakaron kana au unsa. Moh niku lanang, moh niku waton. Saya mutun masalah. Wong lanang ngedusi bocah sing ninggal waton beda jenis nggih. Sing niku urung umur 7 tahun. Utawi wong wadon ngedusi mayit bocah sing durung umur 7 tahun. Niki mutun masalah. Lan niki disepakati dening ahlul ilmi. Nggih, annal mar'ah taghsilu as-sabiyya as-saghira. Satemene wong wadon kena ngedusi bocah cilik. Nggih, bocah cilik. Sebab napa? Wali annahu la aurata lahu fil hayati. Nggih, bocah cilik niku dudu aurat nggo wong wadon. Bocah lanang cilik nggih nyewoki napa nak mboten masalah kan? Dudu aurat fakana ba'dal maut. Fakadza ba'dal maut. Mengko uga sawise napa? Mati. Bisa sawise mati nggih mboten masalah. Wali anna Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghasalahun nisa. Nah, kanti dalil Ibrahim putrane Nabi niki nalikane nilar sing itu sinten? Sing itu sinten? Wong-wong wadon. Kados riwayat ingkang sampun diterangaken kan? Nggih, riwayate kan wingi kan pun disebutaken nggih, ngerti? Nggih, kurang sekang 7 tahun sing jelas. Nggih, niku kan riwayate mun disebutaken. Nggih. Dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahsilu ibnatahu Zainab faqala ihsilna salasan. Terus teng riwayat sanes male disebutaken Ibrahim niku sing ditulis sinten? Wong wadon nalikane Ibrahim nilar niki sing ngedusi Ibrahim putrane Nabi. Niki tiang-tiang istri. Tiang-tiang istri. Nggih. Sebab niku kaitanipun kalian masalah apa? Aurat. Fa idza matat tiflah laha aqalla min sab'i sanawatin fali abiha ayghsilaha. Jadi umpamane ana bocah waton ninggal kurang sekang 7 tahun, bapake niki kena ngedusi. Wa idza mata tiflun lahul aqal min sab'i sanawatin fali ummihi an taghsilahu. Nalikane ana bocah lanang ninggal dheweke umure kurang sekang 7 tahun, mongko biunge ibune niki kena napa? Ngedusi dheweke. Nah, keterangan selanjutnya pun fa in matat tiflah laha sab'a sanawat fa aksar. Mongko nalikane anak bocah wadon ninggal umure luwih sekang 7 tahun, falaisa li abiha ayghsilaha. Ora kena bapake ngedusi. Senajan bapake. Lah. Nggih kosok balike nggih sami. Nggih, falaisa li abiha ayghsilaha. Nggih kula ambil malih keterangan ini niki penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah teng kitab Shahihul Mumti. Fa in matat tiflatun laha sab sanawat, nalikane ana bocah waton ninggal dheweke umure luwih sekang 7 tahun, falaisa li abiha ayghsilaha. Ora kena bapake ngedusi dheweke. Sebab apa? Li'annahu la yaghsilu ar-rajulu al-mar'ah wal mar'ah ar-rajul illa fi az-zawjaini. Alasannya apa? Alasannya ora kena wong lanang ngedusi wong wadon. Wong wadon ngedusi wong lanang. Wong dudu bocah cilik sing wau urang sekang 7 tahun. Pun saged dipahami? Nggih, artinya kakang adi ninggal lanang wadon beda jenis. Niki mboten kena apa? Ngedusi. Wong wadon sing ngedusi wong wadon, wong lanang sing ngedusi wong lanang. Niku senajan apa wau? Umpamane mahram. Nah, sing dikecualikan niku zaujain. Utawi wonten malih pengecualian budak kalian bendarane. Budak-budak. Nggih. Lah ngene iki kok keterangane ngaten sih? Nggih, anak sing tasih cilik sedurunge umur pinten? 7 tahun. Pripun? Anak wedok kuwi namane berarti sih. Lah nggih, wallah alam nek ningali keterangan iki mboten tepat. Nek ningali keterangan iki mboten tepat. Dibalik-balik apa niki keterangannya? Nggih. Yeah. Nggih. Okay. Niki penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah nalikane jelasaken masalah wau sing dikecualikan niku baina zaujain. Ya, kejaba bocah, nggih. Nek bocah wau sebab niku dudu aurat lah. Nek bocah cilik umur seturunge 7 tahun ninggal, dadi biyunge ya kena ngedusi, mungkin bekayune kena ngedusi, nggih. Nah. Fa idza matat tiflah lah aqal min sab'i sanawatin fali abiha ayyasilaha wa in mata tiflun lahu aqal min sab'i sanawatin fali ummihi an taghsilahu wa in matat tiflatun nek ana bocah wadon ninggal durung 7 tahun nggih durung 7 tahun bapake bahkan mungkin lebih utama niki nggih sing ngedusi kena. Terus nek ana bocah lanang ninggal kurang sekang 7 tahun biunge sing ngedusi. Bahkan iki lebih utama. Sing paling edek sih. Nggih paling eman, paling sayang. Kan cara ngedusine niku mboten kasar. Niki paling utama kan. Wa in matat tiflatun laha sab'a sanawatin fa aksar nek ana bocah cilik mati umure lebih sekang 7 tahun bocah waton iki nggih anak bocah waton mati ninggal umure lebih sekang 7 tahun falaisa li abiha ayyasilaha ora kena bapake ngedusi anak waton sing umure lebih sekang 7 tahun alasane napa sebab ora kena wong lanang ngedusi wong waton ngedusi kejaba zaujain. Bon iki? Ya bon yang boleh ya. Lagi mas. Ya nyun sewu nggih. Nyun sewu. Nek bojo niku bebas, ndeleng orate bebas. Nek nek anak napa bebas? Lah niki masalah aurat. Hukum aja. Lah nggih, hukum niku dikaitaken kalian aurat. Wong lanang maring bojone ndeleng napa mawon bebas. Niku sih anak dalem. Lah seniki, nggih seniki, apa wong tua maring anak wadone sing wis luwih sekang pintu tahun niku ndeleng bebas secara hukum agama lho nggih mboten terus mboten terus bocah wadon enggak terangi kramane bebas mboten lah kaitanipun kalian masalah ngedusi ngaurat paham nggih nggih kaitanipun kalian masalah ngedusi niku hubungannya kalian apa ngaurat lah niki Islam niku mboten ngaten senajan pun mati mboten terus jenengan bebas ngepek-mek wong wadon sing mati urip lan matine sami lah ngene secara hukum agama mboten leres nggih wong lanang senajan niku wong wadon wis mati terus ngemek-emek ngelus-ngelus ngedus mboten kenging sebab hubungannya kalian apa? Aurat. Ini hubungannya kalian aurat. Masalah ngedusi mayit, niki hubungannya kalian apa? Aurat. Lagi ngantos tingkatan pun ninggal mawon, gih. Masalah aurat, niki dijaga. Apa maning tak siurip? Lagi. Lagi apa maning aurat tes urip nggih wong wadon sing tes urip ngoten niku nggih wong lanang urip nggih mboten mung urip wonge bisa nguripaken sini niku nah niku napa male nggih wong pun ninggal mawon mboten kenging terus wong lanang niku bebas ndeleng napa mboten kenging hah kabeh ongge, ongge. Niku sing duwe isin. Ongge, sing ora duwe isin pirang-pirang. Awalane kok diliane mudun. Lah nggih wong wadon mriyang. Nggih sing nunggoni sriyane bojone isin. Termasuk anak-anake barang nggih. Sing nunggoni anake barang nggih isin. Nggih sih. Nggih soal kebuka gubuk kenapa ne? Lagi kebuka buat ngoraten apa isin. Leres niki sing duwe isin. Sing ora duwe isin. Ini kok pun anu nggih, pun ilang napa nek? Nggih, pun ilang perasaane sebab kaken maksiat nggih. Nggih. Wal yang billah. Nggih, niku mun kejawab insyaallah nggih. Sing masalah niku wau. Kita terus nek ningali urut-urutan sinten sing ngedusi mayit nggih nek ningali napa urut-urutan nggih urut-urutan sinten sing ngedusi mayit al aula wal afdal ay yukhtara li taghsilil mayit siqah arif bi ahkamil taghsil sing paling utama sing paling tepat niki dipilih wong sing ngedusi mayit niku wong sing terpercaya wong sing ngerti kelawan hukum-hukum ngedusi nggih wong sing alim berarti wong sing napa sing alim wong sing paham ngerti masalah-masalah ngedusi nggih iki kaum jenengan ajeng besen nganjang niki mumpung pak kaum tes wonten nggih lah niku mangke nek tiyang niku wasiat niki sing diutamakan sing diwasiati kata singang sampun diterangkan nggih nek umane jenengan wasiat engko nek aku ninggal aku njaluk sing ngedusi kaume umane lah niku kaume goleti sampe niki wasiat lah niku pun masalah sanes malih nggih niku sing dipentingaken niku nek niku pancen apa wasiat nggih nek niku napa wasiat nggih lan keterangan-keterangan ingkang sampun kita sebutaken para sahabat sebagian wasiat-wasiat nggih aku kok nek ninggal aku njaluk sing dusi anu nggih sing anu-anu niki wong-wong sing ngerti napa ilmune nggih sebab niki sing paling utama arif bi ahkami taksil Nggih, sebab ngedusi wong ninggal niki mboten sembarangan ngedusi, mboten asal nyirami tok nggih. Wonten tata cara, wonten hal-hal penting ya, wonten adab-adab, wonten kode etik. Nggih. Wa yuqaddamu fi tawalli taghsilil mayyit wasyuhu. Niki wau. Sing didisitaken sapa sing ngurusi ngedusi wong ninggal niki sing diwasiati. Fa idza kana al-mayyit qad awsa ay yaghsilahu shakhsun muayyan, nalikane si mayit kuwi mau dheweke wis wasiat ngene dheweke ninggal njaluk didusi dening salah sining wong, wong sing tertentu nggih. Paham? Muayyan niku wong ngene disebut jenenge anu. Paham nggih? Ah niki sing di disitaken. Nggih niki sing di disitaken. Nggih. Nggih niku salah oleh awe wasiat. Lah nggih wong wasiat kok maring wong sing ora ngerti. Ya mungkin dheweke sing mati juga ora ngerti. Nggih nggih nggih. Nggih nek niku umpamane sing diwasiati wong sing ora ngerti carane ngedusi mayit, mungkin saged salah-salah keliru-keliru nggih ampun wasiate niku dituruti. Nggih. Wong niku ora ngerti sih. Nggih. Mulane teng ngriki tembungan wa hadzal muayyan adlun thiqah. Sing wau wong sing diwasiati niku pancen wong sing adil, wong sing terpercaya, wong sing paham, wong sing ngerti. Nggih. Sebab napa? Sebab dalil-dalilnya kata singang sama disebutakan sahabat-sahabat Abu Bakar wasiat, kan ngatain gak? Nggih. Terus Anas bin Malik niki wasiat ngonek dheweke ninggal aku dusi dening Muhammad bin Sirin. Nah niki wonten wasiat. Lah nek wau mun wasiat berarti sing diwasiati. Lah nek mboten nek niku mboten urut-urutane niki bapake si mayit. Nek niku mayite lanang. Lah nek niku mayite wadon berarti sinten? Ibune. Fa huwa aula niku sing luwih utama. Nggih, anak maring napa? Wong tua maring anak niku kan sikape nggih alus, lembut, main, sayang, resik temenan, wonten rasa eman sih nggih. Niku sing luwih napa? Utama. Allah alam nggih, berarti baguse niki apike saben wong niku bisa ngedusi nggih. Baguse ngenten niku apike. Ya bisa umane bisa ora lembut. Nggih, sebab wonten hubungane kali safaqah, eman, sayang, lembut. Nggih. Biasanya anu mboten tekel. Walala mungkin sebab kurang kebiasaan mawon nggih. Ora tegel utawa gigu utawa napa mungkin dereng kebiasaan mawon nggih. Nggih. Sing genah umume ngendelaken kaume ngaten niku. Wong kaume nek ndawuh pelayanan ora difungsikna kok ya kepriwe ngaten niku. Ya anu ya kaume mboten lanang wedok. Kaum yang betul nanawat tu, nanti gini kurang gak? Kaum maksudnya nak kaum petun ni gini. Nonton gak? Okey. Nanti kaum petun nonton, kaum petun. Okey. Mungkin tutu istilah kaum gak? Nek wong wong petun ni gini. Nonton petugas lah nonton gak? Sing resmi saking desa. Gak insya Allah betul masalah. Insya Allah masalah. Tanpa pelayangan. Ini gue sih tahu. Nggih. Mungkin saben desa niku pun nonton grupe lah, nggih. Senajan mungkin sebagian desa mboten tanpa pelayangan. Nggih. Nggih, kita tingali kaitanipun kalian ngedusi mayit. Nggih, niku wau insyaallah secara umum jelas masalah termasuk wau nggih, wong tua ngedusi anak watone nek niku kurang sekang 7 tahun niki mboten masalah. Utawi kosok baline. Wala yajuzu. Nggih, kita tingali keterangan Syekh Shalih Fauzan. Wala yajuzu li muslimin ay yaghsila kafiron aw yahmilu janazatahu. Ora kena wong Islam ngedusi wong kafir utawa nggawa jenazahe wong kafir utawa ngafani jenazahe wong kafir utawa nyolati jenazahe wong kafir utawa ngetutaken tekan kuburane wong kafir. Niku wallah alam nggih, yatba'u janazah niki kelebu layat. Lah ngingetutaken niku nggih nang omahe teka terus njujugaken tekan kuburan. Nggih butuh nonton fungsine lah nggih. Nggih, niki masalah repot kali mboten niki hukum. Nggih, wong Islam ora kena ngedusi wong kafir, ora kena nggawa jenazahe, ora kena ngafani, ora kena nyolati, ora kena ngetutaken. Nek sejen paham muslim napa mboten? Lah nek sejen paham muslim mboten masalah kan? Lah nek niku kafir wau. Ora kena ngedusi, ora kena nggawa jenazahe, ora kena kenapa wo? Ngafani, ora kena nyolati, ora kena ngetutaken jenazahe. Lah kepripun nek musale mboten nonton sing ngubur nggih? Kepeksa. Sampe nek mboten dikubur mambu. Nyono apik. Pripun? Nyono apik. Nyono apik pripun? Niku kafir kok apik kok. Mesti ya. Nggih mboten nonton wong kafir apik mboten nonton. Nggih. Ono niku ya, Mbak. Nyanapik. Nggih nyanapik maring wong kafir penyana sing salah. Lah wong kena kafir kok di nyanapik pripun? Nah soal masalah muasyarah hubungan, nah niku masalah sanes malih nggih. Nek serawung apik karo wong kafir niki pancen dianjuraken. Niki mun tingkatane wau nyolati, ngafani, ngedusi, gawa. Niki pun beda malih. Wala yajuzu. Wala yajuzu niku nggih haram hukume. Ora kena. Ora mung sekedar makruh ngaten nggih. Wala yajuzu li muslimin. Ora kena tumrape wong muslim. Jenengan paham ora kena mboten? Hah? Lagi nek nek la yajuz niku pun tingkatane mboten kenging pun. Mangke teng pinten-pinten ayat dipun sebutaken mboten kenging, ora kena haram tegese nggih. Li muslimin ayaghsila kafiran aw yahmilu janazatahu aw yakfinuhu aw yusalli alaihi aw yatbu janazatahu. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. An-Nisa Al-Mumtahanah ayat 13. Hai wong-wong mukmin, kowe aja walak, kowe aja loyal. Napa loyal niku? Seneng demen sayang nggih maring kauman maring salah jeneng kaum ghadiballahu alaihim sing kaum kowe mau Allah wis benduk maring kaum kowe mau wong kafir kabeh dibenduk terus nek kula jenengan suudzon mboten dadi napa husnudzon mboten dadi wong niki wong kafir. Ya ki mendurusi wong ngrika. Ya wong kafir ninggal, wong Kristen ninggal, wong Yahudi ninggal, wong Hindu Buddha ninggal. dia men diurusi dening kelompok ke. Nggih, sampai mangke kita tinggali keterangan terus nggih. Nggih, kita tinggali keterangan terus ya. Fal ayatul karimah tadullu bi umumiha. Ayat sing mulia mau ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman. Nggih. Kula njenengan mboten kenging wala, loyal, seneng, cinta mari sinten? Salah seneng kaum sing dibendu dening Allah. Ayat sing mulia niki wa mbuktikaken secara umum. Termasuk ala tahrimi tahsili, harame ngedusi, gawa ngetutakan jenazah. Ini masalah sholat secara khusus Allah Subhanahu wa taala nyebutaken wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Kowe aja nyolati maring salah jeneng salah sijine sekang wong-wong mau sing mati. Segede wong-wong musyrik, wong-wong kafir nggih, abadan selawas-selawase. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Kowe aja nyolati maring salah jeneng wong sekang wong-wong mau. Wong-wong mau niki sinten? Kafir. Kowe aja nyolati selawas-selawase. Wala takum ala qabrihi, lan kowe aja ngadeg nang dhuwure kuburane. Innahum kafaru billah. Satemene wong-wong mau kafir maring Allah. Maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ora sepantese nabi lan wong-wong mukmin jalukaken pangapura nggo wong-wong musyrik. Nggih, termasuk napa? Wala yadfanuhu. Wong muslim ora kena ngubur matine wong kafir. Lakin di dalam yujad min man yadfanuhu min al-kufar, ning nek ora ana sing ngubur sekang wong kafir, nah niki kepaksa. Lah oh, nek ora dikubur mambu ganggu. Mboten nonton kemuliaan sama sekali tiyang kafir sing mati. Niku darurat. Kepeksa nggih ana wong kafir mati mboten enten sing ngurusi sekang kelompoke nggih. Kepeksa wong-wong Islam niki napa? Nggih ngubur. Masalah pengantin apa pripun? Wong kafir ngundang jenengan. Kulon jenengan, jenengan nekani napa mboten? Niki pun dirinci kan rin pun. Jenengan diundang dening tiang kafir nikahan. Lah jenengan diundang, niki kenging nekani napa mboten? Niki kan pun diterangkan rin kan? Pripun Pak Mardi rinciane? Asline nggih. Sing perlu sing wajib ditekani niku undangane wong muslim. Lah seniki dudu wong muslim undang. Kan hadisnya nikah, fa idza da'aka fajibhu. Nek ana wong muslim ngundang sliramu tekani. Sing hake kudu dipenuhi niki sinten? Wong muslim. Niku mau nonton pinten-pinten syarat. Aja kelalen niku. Lah kan nonton pinten-pinten syarat. Nggih diantarane nek teng mriku wonten maksiat, jenengan mboten wajib napa? Nekani. Kejaba nek jenengan iku bisa buang kemaksiatan. Ora mungkin. Niku nek muslim. Ya nek jenengan iku mboten bisa buang kemaksiatan, jenengan nekani. Niki mboten wajib. Bahkan mungkin nek jenengan malah kecemplung teng haram, jenengan nekani haram. Wong dadi kecemplung sih. Nek ora nekani ora kecemplung maksiat, nek nekani dadi kecemplung. Ya kan haram dadi ne. Jenengan nekani wong kecemplung sih. Ora kecemplung ning nyemplung. Nah, seniki undangane wong kafir. Nggih. Nah, niku ditingali. Napa maslahate nek jenengan nekani? Sing wajib jelas mboten. Paham? Jelas mboten wajib nekani undangane wong kafir. Ning nek niku wonten maslahat, umpamane jenengan nekani nggih, bisa ngomong-ngomongi, bisa nasehati, mendadi muslim, mendadi mlebu Islam, mangga. Niku mawon wonten syarat, syaratnya jenengan mboten kecemplung maksiat. Dia angel banget lah. Lagi pun. Lagi mangga. Jenengan kerep diundang utawi sinten diundang mangga. Nggih. Keterangane kados ngaten iki. Nggih. Sing jelas mboten wajib napa? Mboten jenengan mboten dosa blas diundang wong kafir mboten nekani mboten dosa blas. Niku mung sekedar istilah niku kena nek konten apa? Maslahat. Ini mboten nonton maslahat. Nama malin jenengan malah kecemplung teng haram. Nggih. Lah nggih pun jelas. Oh, di wong undangane wong Islam ora kudu ditekani nek nek mboten memenuhi syarat kan? Lah ning kepripun nggih rasane kepripun mangke kula di anune raine disunggah ngendi nan. Nah, niku masalah sanes malih pun niku urusane jenengan nih. Nggih. Nggih, dados sawu nek niku wong sing mati wong kafir. Nggih, kaum muslimin iki mboten kenging nyolati, mboten kenging ngafani, mboten kenging ngubur, mboten kenging niki. Kejaba nek terpaksa mboten sing ngubur wae nggih. Nggih, mboten perlu disolati, mboten perlu dikafani, mboten wis kubur-bur pun. Wong kafir niku pancen hina, rendah nggih. Kedudukane. Nggih. Wong sugi pejabat bandane pirang-pirang, iki pengaruhe gedhe. Kafir. Niku jane nek dipikir nggih, nek dipikir. Niku dadi ngemutaken wong-wong liya sing oh nek kafir mati niku hina rendah, ora diopeni dening kaum muslimin, masyarakat muslimin. Niku dadi mikir wong-wong niku kan jane. Lah niku wong muslime malah nggih. Nggih. Wa kadza hukmul murtad. Lan kaya mengkono ka hukume wong murtad. Wong murtad niku wong sing muslim terus metu sekang agama. Pindah dari Kristen, pindah dari Yahudi, pindah dari Hindu, dari Buddha, wong Islam niki pindah. Niki hukumnya sami. Wa kadza hukmul murtad. Sebagian ulama nyebutakan termasuk kata riki solati amdan. Kaya dene niki kelebu sing dihukumi murtad. Kaya dene wong sing ninggalaken solat sengaja. Jawabnya dengan wong niku ora salat. Andan sengaja mboten salat. Nah niki masalah niki kan wonten khilaf. Wonten perbedaan pendapat saking para ulama nggih. Nek niku ninggalaken salate sengaja ning ora duwe keyakinan. Mboten. Nah. Wong sing ninggalaken salat niku wonten kali keadaan. Wong sing ninggalaken salat nganggep nek salat mboten wajib. Wong sing ninggalaken salat dheweke ninggalaken salat ning tetep nganggep salat niku wajib. Lah niki wonten perbedaan pendapat. Nah, sebagian ulama nyebutaken pokoke wong sing ninggalaken salat niki dihukumi apa? Kafir. Lah nek niki kafir dihukumi pada kali sing wau. Ora disolati, ora dikafani, ora didusi, lah wong murtad sih. Kabeh keluargane nuntut pripun? Lah nggih kaume kon buntel ora gelem, kon ngedusi ora gelem, kon ngafani ora gelem. Nggih. Lah seniki jawab kaume pripun? Ini kowe. Nunggu keluarga aku kene karo kowe sampean kaum kok ora ngurusi. Kaume yo gelem duwe duit ya. Nggih, kaume jawabnya gampang. anakmu ora salat. Wong sing ora salat amdan. Niki dihukumin apa? Kafir. Salate paling dine bodoh. Masya Allah, nggih nek ning niki diterapaken wong-wong sing ora salat niku aja diurusi, Masya Allah. Engko mung pada salat kabeh. Lah ning wae Pak Rahmat. Kaume sing penting duit. Nggih mboten lah insyaallah. Cuman mungkin wallah alam husnudune kula jenengan maring kaum niku, mungkin kaume niki duwe pemahaman nek wong sing ninggalaken salat amdan ning tesih yakin salat niku wajib, niki dereng napa? Kafir. Mungkin ngoten niku. Nggih. Sebab mriki pancen wonten masalah. Masalah niki masalah khilaf nggih. Masalah perselisihan pendapat saking para ulama. Nek wong niku ninggalaken salat amdan ning kaslan, niki sebagian ulama nyebutaken boten kafir. Ning sebagian ulama sanes male, pokoke wong sing ninggalaken salat amdan sengaja niki mung dihukumi apa? Kafir, tegese murtad dheweke. Lah nek niku murtad, kados wau ora dikafani, ora didusi, ora disolati, ora dijalukaken pangapura. Lah umane ora sing ngubur niku wau kepaksa. Dikubur sebab napa? Kepaksa, darurat. Nah, kaya niku biasanya masyarakat yang mboten ngerti, karena sing enten kan niku. Padane saiki magrib makan. Ngobesan subuh tangi megah. Lah omah ya ora. Nggih. Lah sing kaya niku niku mun di istilahkan tarik istilah amdan. Sengaja, nggih. Salat niku mboten kena ditinggalaken belas. Nah nek wong niku ninggalaken salat sengaja, mboten sebab kelalen, mboten sebab keturon, mboten sebab napa, niku pun dihukumin apa? Kafir menurut sebagian pendapat ulama. Wonten malih sing niki mboten dikafani, mboten ditusi, mboten di salati, mboten dijalukaken pangura. Sinten? Sahibul bid'ah mukaffirah. Pelaku bid'ah, sing bid'ah niku tekan tingkatan kafir. Bid'ah niku tengah tingkatan apa? Kafir. Lah bid'ah sing tekan tingkatan kafir niku gambarane sing ngatos napa? Niki bid'ah umumane ndonga njaluk-njaluk maring selain Allah. Ndonga kan ibadah. Lah ibadah sing ditujukaken maring selain Allah niki ndadekaken tiange niku metu sekan apa? Islam. Nah niki bid'ah mukaffirah. Nggih, dereng mesti. Nek niku dugi tingkatan niki, niki jenenge bid'ah al-mukaffirah. Bid'ah niku dugi tingkatan ndadekaken dheweke niku metu sekang. Bid'ah niku ora pernah, mboten kabeh bid'ah niku ndadekaken wong niku metu sekang Islam nggih. Nggih, wonten bid'ah sing ndadekaken wong niku metu sekang Islam, wonten bid'ah sing mboten ndadekaken pelakune niki metu sekang Islam. Lah sing dimaksud teng mriki wau sing ora dikafani, sing ora didusi, sing ora dijalukaken pangapura, ora disolati, niki sahibul bid'ah mukaffirah. Pelaku bid'ah, sing bid'ah niku tengah tingkatan apa? Kafir. Nggih, dados sikape wong Islam kaya niki. Pun nggih. Nggih pun rong-rong niki. Sallallahu alaihi wasallam.